Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, datuk-datuk, alim ulama, hadirin jamaah fardu Jumat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita adalah aqidah yang benar. Yang menyampaikan tazkirah ini diberi tajuk aqidah yang benar, sedangkan cakapnya nampaknya tak benar. Sebab sudah menyampaikan WhatsApp kepada Tuan Imam, boleh datang Desember 2020. Kenapa boleh datang Februari 2019? Ini cakap tak benar, berarti akidah tak betul. Ini perlu diluruskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Tadi masa di airport, saya tunjukkan WhatsApp kepada Tuan Haji Kapten Razak. Tengok ni Tuan Haji, permohonan dari Duta Besar Indonesia di Pakistan. Dia nak minta saya bagi tazkirah. Saya jawab, saya boleh datang Desember 2020. Itu Pak Cik Razak. Jadi siapapun yang menjemput hari ini, Desember 2020. Kenapa hari ini boleh ke Masjid Muhammadi Kelantan Februari 2019? Sebab saya datang ke Malaysia setahun sekali saja. Saya khaskan di Februari, setiap bulan Februari. Macam mana Masjid Muhammadi dan Kelantan boleh dapat? Saya pun tak tahu. Semua dah saya serahkan pada Pak Cik Kapten Razak. Jadi dengan itu jelaslah akidah yang benar, perbuatan kita akan benar, bahwa kita melakukan sesuatu bukan kerana hawa nafsu, tapi mengikuti petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Jangan kerana masjid kecil mengundang, kita katakan, bolehkah masjid kami jemput Ustaz 2020? Tapi kalau orang besar yang menjemput, ada kesempatan insyaAllah. Ini tak betul. Kerana dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beza antara Arab dengan yang bukan Arab. Wa la farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beza antara yang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam daripada tanah. Dari tanah balik kepada tanah, akan menjadi makanan cacing tanah. Kejap saja di atas tanah, tak lama lagi kita akan masuk ke dalam lubang tanah. Dan daging, kulit, bulu, tulang, lemak akan dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi hanyalah illal ladzina amanu iman wa amilus salihati, dan amal salih. Akidah yang benar. Sebab sekarang banyak orang tak berpegang pada akidah yang benar. Lain di mulut, lain di hati. Ada dua lubang tunnel, yang ada dua lubang masuk dan keluar, disebut dengan nafak. Nafak tunnel, kerana dia ada dua pintu. Maka orang yang memiliki sifat dua pintu, munafik. Tempat dia di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempat dia adalah asfal, yang paling bawah neraka, paling panas, paling dekat dengan api yang paling bawah. Makin ke atas, makin ke atas, jauh daripada api. Fid darkil asfal, level yang paling bawah, paling panas, itulah tempat mereka. Kenapa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi bila mereka berjumpa dengan geng mereka, dengan kawan-kawan mereka, dengan setan-setan mereka, mereka akan berkata, inna ma'akum, kami bersama kamu. Mudzabdzabina bainal dzalik. Mereka ini tak punya pendirian. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tergantung kepada maslahat, kepentingan saja. Sedangkan kita tidak. Apapun yang terjadi, wa in qutta, dagingmu dipotong, dikerat, wa in hurriqta, walaupun engkau dibakar, kita tetap berpegang kepada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai hari ini masyarakat Kelantan adalah masyarakat yang berpegang kepada akidah yang benar, insyaallah. Amin. Tadi masa saya sampai, saya singgah ke rumah Tuan Guru, Allahyarham almarhum Tuan Guru Nek Aziz, bersilaturahim dengan keluarga beliau, adik, anak-anak beliau. Dibagi makanan. Duduk di sebelah saya Ustaz Al-Mukarram Ustaz Azha Idrus. Saya tanya, ini kuih apa namanya? Ini kuih ako. Kata Ustaz Azha Idrus, ini dari bahasa Arab. Ako ni, apa dia? Aqdun. Asal daripada akidah. Oh, hebat Kelantan. Kuih dia pun akidah. Dah mendarah daging. Saya percaya aja sebab ustaz yang bercakap. Maknanya apa? Bahwa kalau akidah kita benar, makan kita pun benar. Orang yang memakan haram itu berasal dari akidah yang tak betul. Kulu makanlah, washrabu minumlah. Kenapa makan dan minum? Karena makan dan minum akan berubah menjadi darah. Sepiring nasi yang kita makan berubah menjadi setetes darah. Darah yang masuk ke dalam badan menjadi daging. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh daripada yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahannam. Nanti sampai masanya ada mizan, timbangan amal, kita akan ditimbang. Hai Abdul Somad, berat engkau 50 gram saja, yang halal hanya 20. Berapa lama kita akan membakar makanan yang haram ini? Na'udzubillah. Itulah mengapa kita bagi makan pada anak-anak kita. Ini akidah, ini keyakinan. Tapi kita nanti akan mati. Selepas mati kita akan dimakan cacing tanah. Selepas itu habislah tulang, habislah daging. Mana ada kita lagi? Dalam Islam kita diajarkan bahwa kita akan hidup lagi menghadap Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tegak menghadap Allah. Apakah mungkin mulut ini akan menjawab berkata-kata? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut yang selama ini pandai berkata-kata, yang paling pandai menjawab, tapi sampai masa itu mulut tertutup, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Apa yang akan dicakapkan mulut tidak bisa berkata-kata. Apa yang akan disampaikan tangan? Kamilah dulu tangan yang sudah menuangkan air untuk Ustaz Abdul Somad. Minum dituangkan oleh Tuan Imam. Masya Allah, tabarakallah. Yang diberi minum pula makmum. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Tawaduk, rendah hati, itu pun bagian daripada akidah. Kalau ada orang yang sombong, ada orang berfahaman, bila sombong ini masalah dia akhlak. Nampak orang sombong, masalah dia akhlak. Bukan. Orang yang sombong, masalah dia ada pada akidah. Kerana dia meyakini dia mulia kerana diri dia. Dia tinggi kerana diri dia. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Cakap daripada Fir'aun. Kerana masalah dia bukan akhlak. Tapi punca masalah adalah akidah. Sedangkan kita berpahaman tidak ada yang paling mulia di antara kita ini. Inna khalaqanakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita hari ini bukan yang paling kaya, bukan yang paling ada kuasa, tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Dalam masalah makanan, akidah. Dalam masalah muamalah, angkuh, sombong, hasad, akidah. Dalam masalah berkata-kata pun akidah. Bila kita tengok ada orang berkata sesuka hati dia saja, tak penting hati orang sakit, maka sebenarnya ini pun masalah akidah. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin bukan nama. Kiraman sifat mulia. Katibin sifat kataba, menulis. Dia menulis segala amal perbuatan kamu. Akidah. Jadi kalau ada orang makan haram, masalah akidah. Ada orang berjanji dusta, masalah akidah. Ada orang berkata kasar, masalah akidah. Ada orang yang datang lambat ke masjid, masalah akidah. Yang lambatnya sakit hati. Kenapa masalah akidah? Karena kita diajarkan, siapa yang datang pada saat pertama seperti berkurban seekor unta, datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang pada saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima khatib naik ke atas mimbar seperti berkurban satu telur ayam. Hari ini telur puyuh pun tak dapat. Sebab datang lambat. Di mana letaknya? Akidah. Lagi-lagi semua asas pokok pangkal hidup kita ini berawal daripada akidah. Maka saya diberi tajuk akidah yang benar. Karena banyak orang sekarang akidah ini dia anggap akidah tak penting. Yang penting kita haji ke Makkah. Yang penting puasa sunat. Yang penting salat berjamaah. Betul. Tapi itu adalah atapnya. Zakat itu adalah hiasan-hiasannya. Bukan main cantik masjid kita dengan hiasan, bukan main cantik atapnya. Tapi akidah, salat, salat ini tiangnya. As-salatu imaduddin, tiangnya. Tapi tiang yang kokoh, kubah yang besar, atap yang cantik, perhiasan yang memukau, semua berada di atas fondasi. Dasar binaan itulah dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan anak cucu kita hingga hari kiamat berpegang kepada akidah yang benar, insyaallah. Sekarang ada orang berkeyakinan bahwa dia menyembah Allah. Kalau ditanya siapa yang dia sembah, Allah. Sama macam kafir Quraisy dulu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Allah. Walain sa'altahum man anzala minas samaa'i maa. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunallah. Allah. Walain sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu? Mereka pun menjawab, la yaqulunallah, Allah. Tapi di samping Allah, dia sembah yang lain. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, Syaitan, Jin, Marib. Ketika ditanya, kenapa kamu sembah selain daripada Allah? Apa jawab mereka? Kami sebenarnya menyembah Allah. Tapi untuk sampai kepada Allah, kami sembah pula ini liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya dia menyampaikan kami kepada Allah. Na'udzubillah, la taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan bagi Allah ada perantara-perantara. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bukan berarti kita salahkan saudara-saudara kita yang bertawassul. Ini pun tak benar. Menyamakan orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal, batil. Kerana tawassul itu disyariatkan. Nabi Adam alaihissalam manakala dia berdoa kepada Allah, apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajara, jangan kau dekati pohon khuldi. Adam silap, khilaf, tersalah. Dimakannya buah khuldi. Tapi lepas itu dia cepat sadar. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Al-Quran hanya setakat itu saja, selesai. Tapi dalam hadis ada tambahan. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada engkau berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku. Sahih ke hadis ini ustaz? Baca kitab kitab Mafahim Yajib Antusahah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila nak tengok kualiti hadis ini, diterima oleh ulama. Apa maknanya? Mereka berdoa memohon kepada Allah dengan tetap menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila disebut nama ini, Allah akan kabulkan doa. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Muhammad SAW, doa-doa kita pun dikabulkan Allah. Tapi kita tak ada menyembah dia, kita tetap menyembah Allah. Sebab sekarang ini banyak pula orang yang membid'ahkan tawassul, menyamakan orang yang bertawassul dengan menyembah Lata, Uzza. Na'uzubillah. Sibabul muslimi fusuqun, orang yang mencaci maki sesama muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang beriman itu kafir. Maka jangan caci maki saudaramu. Bila hanya engkau ikhtilaf dengan dia, bukan berarti engkau sudah boleh mencaci maki, menyumpah serapa. Na ta'awan fi mattafaqna, pada perkara-perkara yang kita sepakat, mari kita beramal. Sepakat kita tentang berdoa, mari kita beramal. Sepakat kita tentang salat sunnah, mari kita beramal. Tapi kita berbeza pendapat dalam suatu masalah, masalah tawassul, nata'adhar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ini hanya masalah khilafiyah. Bagaimana bila orang memfasikkan saudaranya? Fasik. Orang yang memfasikkan saudaranya, maka sesungguhnya dia sudah fasik. Dan orang yang fasik itu, wallahu la yahdil qawmal fasiqin, Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bila kita tak yakin betul perbuatan itu batil, maka tak boleh kita memfasikkan orang seakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini semua berpunca daripada akidah. Kita ini disatukan bukan kerana bangsa. Bilalah kita disatukan kerana bangsa hari ini, mungkin tuan-tuan tak akan mendengarkan yang saya sampaikan. Kerana kita berbeda bangsa. Saya bangsa nationality Indonesia, tuan-tuan Malaysia, sebahagian pula dari negeri Patani Thailand, mungkin ada yang datang dari Singapura. Tapi kita disatukan dalam satu akidah yang selalu kita sebut selepas tahlil, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, masa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka anak cucu mestilah ditanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Kenapa kita mesti kembali kepada pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Kenapa tak terus saja kepada Al-Quran dan Sunnah? Orang tawaduk rendah hati, dia mengikut ulama. Tapi katanya dalam hadis Mustadrak Al-Hakim, disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara sahaja. Intamasaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak terus saja kembali ke Quran dan sunnah dalam masalah akidah? Baca ayat. Apa ayatnya? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak faham, kalau kamu tak mengerti, tanya orang yang berilmu. Al-Faqir Abdul Somad tak punya ilmu yang cukup untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Fahamkah kita mana hadis am, mana hadis khas? Fahamkah kita mana hadis mutlak, mana muqayyad? Fahamkah kita mana nasikh, mana mansukh? Tahukah kita asbabun nuzul, asbabul wurud? Kita ni faqir, tak punya ilmu. Orang yang sadar diri tahu, tak tahu, maka dia bertanya kepada orang yang tahu. Memang betul yang ditinggalkan Quran dan Sunnah, tapi tengok juga hadis lain. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Maka orang yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sebenarnya adalah orang yang tawaduk rendah hati, merasa diri tak berilmu, maka dia ikutkanlah para ulama. Yang disyarah kemudian oleh Imam Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin dalam kitab Aqidah Sanusiyah yang merupakan syarah berikutnya. Masa belajar tahap awal, Aqidatul Awam, kemudian Al-Husunul Hamidiyah, lebih dalam lagi Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Kita yang tidak menguasai bahasa Arab, dituliskan oleh para ulama Melayu dengan bahasa Melayu, dengan tulis Arab Melayu. Maka ini untuk memudahkan kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama tasawuf. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenallah Tuhan yang amat nyata. Apa penjelasan ulama tentang ungkapan ini? Kalau dia tahu dirinya jahil, maka tahulah dia Allah Allamul Ghuyub. Bila sadar dia dirinya miskin, papa, tak punya apa-apa, maka kenallah dia pada Allah wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji. Oleh sebab itu seorang alimul allamah, khatimatul huffaz, penutup para hafiz. Kalau sudah disebut wa qala al hafiz, tak ada lain hafiz daripada al hafiz Ibnu Hajar al Asqalani yang menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih al Bukhari. Tapi manakala nama lengkap dia siapa? Al hafiz Ibnu Hajar al Asqalani Asy-Syafi'i al Asy'ari. Orang dulu dari namanya kita dah tahu kampung halamannya. Dari mana dia? Al-Asqalani. Dari Asqalan, Falastin. Apa mazhab fiqihnya? Asy-Syafi'i. Dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Apa akidahnya? Asy-Syafi'i Al-Ash'ari. Kerana dia mengikut ijtihad Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Bila kita nak tahu sesiapa saja ulama-ulama besar yang bermazhab Ash'ari, maka lihatlah dalam mafahim yajib antusahah. Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Ash'ari, Imam An-Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, An-Nawawi Al-Ash'ari yang menulis tafsir hingga dua, tafsir Jalalain dengan tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil Ma'thur, pun bermazhab Ash'ari. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti As-Syafi'i Al-Ash'ari. Oleh sebab itu Al-Ash'ari dikatakan akidah yang membela Ahlus Sunnah manakala datang Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa wal Bid'ah. Maka datanglah Imam Al-Ash'ari meluruskan pemahaman orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin, saqin betis kaki. Allah berkaki. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Allah berwajah. Ar-Rahman 'alal 'arsistawa. Allah duduk di atas arasy. Menyamakan Allah dengan makhluk. Berkaki, bertangan, berwajah di atas. Maka datanglah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari membela Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana menyamakan Allah dengan makhluk membatalkan dua ayat. Ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakullahu kufuwan ahad. Ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas dalam pikiranmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Datanglah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Ahlul Ahwa wal Bidah wal Dalal. Itulah mengapa disebut Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ari. Maghribi, negeri Islam yang paling ujung, memegang tiga. Maghribi, akidah Asy'ari, fiqh Maliki, tasawuf Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Sedangkan kita di negeri yang paling timur, akidah Asy'ari, fiqh Syafi'i, tasawuf Sunni, bukan falsafi, Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Ihya Ulumuddin. Awal-awal Bidayatul Hidayah, naik kepada tingkat yang paling tinggi, itulah dia Ihya, menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Karena pada masa itu dunia dikuasai oleh falsafah daripada Greek, Yunan, Aristo, Socrates, Demokritos. Maka datanglah dia menghidupkan kembali ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab yang amat sangat masyhur, dikaji di setiap pondok-pondok ulama kita mengajarkan. Ihya, menghidupkan ulum, ilmu-ilmu din, agama Islam. Maka zaman berganti, musim berubah. Sekarang pun yang lama-lama yang merosakkan akidah ini bangkit kembali. Tidak ada jalan lain selain mengajarkan anak-anak kita nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, badi', fiqih, usul fiqih, qawaidul fiqih, fiqih siyasah, fiqih muamalah, fiqih ibadah, masuk kepada ulumul Quran, tajwid, qiraat. Waktu-waktu yang panjang, dulu susah ingin mendapatkan kitab-kitab. Hari ini kita tinggal tulis saja www.google.com. Apa yang susah sekarang? Yang susah adalah bagaimana mengamalkan kitab-kitab ini. Oleh sebab itu sampai hari ini alhamdulillah masjid kita masih penuh, ulil amri masih peduli, ulama tempat bergantung bertanya masih ada. Membaca sila apa yang ingin dibaca, tapi memahami ikutilah pemahaman para ulama. Bila ulama yang alim yang hafiz zaman silam kembali kepada kitab-kitab, maka kita pun sekarang juga kembali kepada kitab. Karena orang yang tidak berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka syaitanlah gurunya. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Maka membina akidah yang benar tidak lain tidak bukan berdasarkan kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mengikut pemahaman para ulama yang bersanad. Dari mana dia dapatkan ini? Dari Imam Al-Bukhari. Apakah Imam Al-Bukhari berjumpa dengan Nabi? Mustahil, karena Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari mendapatkan ini dari mana? Dari gurunya bernama Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas meninggal 179. Tak mungkin berjumpa dengan Nabi. Mengambil dari tabi' tabi'in, Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mengambil riwayat dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia adalah Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari. Nama ini nama syirik. Tak boleh menghambakan diri pada matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar. Nama kampungnya Dos di Yaman. dialah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Tapi kerana selalu membawa kucing, Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapa kucing. Maka sahabat pun memanggil Abu Hurairah, an Abi Hurairata radhiyallahu an, Allah meridai dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man basata ridaahu, siapa yang meletakkan rida sorbannya di atas pasir ini, hatta ulqiya maqalati hadza, sampai aku meletakkan kata-kataku, menyampaikan hadis-hadisku, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan lupa apa yang ia dengar daripadaku. Berlomba-lombalah sahabat meletakkan sorbannya di atas pasir, dan yang paling awal adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selepas dia letakkan, Nabi pun duduk di atas menyampaikan hadis-hadis. Selepas itu, lalu kemudian Abu Hurairah menggulung kembali, sejak itu aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan keutamaan, ada sahabat diberikan keutamaan khilafah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, imamah, kepemimpinan. Ada sahabat yang diberikan ilmu, doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia takwil, yang bergelar hibrul ummah, tinta umat ini. Dialah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang didudukkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, ajlasahu fi majlisihi, walaupun manakala Nabi meninggal dunia umur dia baru 15 aman, 15 tahun meninggal Nabi, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun, 15 tambah 2, 17 tahun. Manakala Umar menjadi khalifah, umur Abdullah bin Abbas 17 tahun. Tapi Umar mendudukkan Abdullah bin Abbas di majlis bersama kibar sahabat, sahabat-sahabat yang lebih tua. Betul kata-kata hikmah, al-alimu kabirun wa in kana saghiran. Orang yang berilmu seperti Abdullah bin Abbas, dia dianggap besar walaupun usianya 17 tahun. Begitu pula dengan Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, yang menterjemahkan surat-surat Nabi. Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu, aku belajar bahasa Ibri, bahasa Yahudi, bahasa Israel, wa hadaqatuhu, dan aku faham sefaham-fahamnya hanya dalam masa nisfa syahrin, setengah bulan sahaja. Mereka adalah orang-orang muda yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ada sahabat Nabi yang lebih dalam bidang harta, Utsman ibn Affan, Abu Dihdah, Abu Talhah. Ada sahabat Nabi yang lebih pada kuasa, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Ada sahabat Nabi yang lebih pada ilmu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku memang hafaz hadis, kata Abu Hurairah, tapi ada yang lebih hafaz daripada aku. Siapa dia? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mengapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Kerana Abdullah ibn Amr bin As menulis hadis-hadisnya, sedangkan aku hanya menghafaz, tidak menulis. Betul kata ahli hikmah, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang yang diburu, wal-kitabatu qayduhu, sedangkan tulisan adalah talinya. Qayyid suyudaka bil-hibalil wasiqah, ikatlah binatang yang buru yang sudah kau tangkap itu, ikat bil-hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Maka segala yang disampaikan mesti ditulis. Bukan berarti saya menyindir tuan-tuan tak menulis tazkirah ini, kerana zaman kita sekarang zaman yang canggih, tanpa perlu ditulis sudah langsung terus tertulis. Siapa yang menulisnya? Saudara kita datang dari Jepun, nama dia Sony dan Panasonic. Tanpa ditulis sudah tertulis automatically. Kemajuan teknologi bukan menjadi halangan untuk beribadah. Hari ini yang mendengarkan di masjid ini mungkin ada 500 ribu orang. Tapi jangan lupa, manakala recording, besok lusa akan diulang orang, akan ditonton sepanjang zaman, sepanjang masa. Dulu ulama meninggalkan kitab-kitab. Dari mana kita kenal Imam Al-Buaiti? kerana ia mengumpulkan kata-kata Imam Syafi'i dalam kitab Dari mana kita kenal Imam Rabi' Al-Muradi? Kerana dia mengumpulkan kata-kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Dari mana kita kenal Imam An-Nawawi? Karena dia menulis kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dari mana kita kenal Imam Az-Zamakhsyari? Kerana kitab Al-Kashshaf. Dari mana kita mengenal Imam As-Suyuti? Dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Dari mana pula kita mengenal ulama-ulama Melayu semacam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Dari kitab Sabilal Muhtadin. Dari mana kita tahu Imam Nuruddin Ar-Raniri? Dari kitab As-Siratul Mustaqim di Syarah Sabilal Muhtadin. Syarah Siratul Mustaqim, Syarah Siratul Mustaqim ditulis syarah penjelasannya dalam Sabilal Muhtadin. Manusia meninggalkan sesuatu yang dikenang sepanjang masa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Insyaallah kita semua akan meninggalkan nama-nama yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang punya harta, gunakan harta. Buat rumah tahfiz Al-Quran. Didik anak-anak kita dalam akidah Asy'ari. Yang tak ada harta, punya kuasa, maka tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang tak ada harta, tak ada kuasa, tapi punya ilmu, sampaikan ilmu-ilmu yang boleh menolong menjelaskan yang sebelumnya tak jelas. Tiga kita diberikan: ilmu, harta, kuasa. Tiga-tiganya ada, alhamdulillah. Satu pun tak ada, innalillah. Tapi rasa-rasanya taklah mungkin tak ada salah satunya. Saya ini bukan ulama, ustaz. Saya hanya manusia biasa saja. Balik daripada khutbah Jumat disampaikan, tazkirah Jumat ada, khutbah Jumat ada. Balik ke rumah, panggil istri, panggil anak. Selepas makan, istri, anak duduk sekejap. Aku nak sampaikan apa yang disampaikan khatib dan ustaz tadi. Itulah yang akan mereka kenang-kenal abadi. Tapi kami tak ingat, ustaz. Abang, kata istri di rumah, apa pesan Ustaz Abdul Somad tadi? Takutlah kepada Allah. Semua khatib cakap macam itu. Itu saja yang aku ingat. Tapi cakap dia dari awal sampai akhir tadi, kita boleh tengok di mana? www.youtube.com. Allah sudah tolong umat ini dengan umat lain. Allah menolong kita bukan dengan kita, dengan otak, dengan fikiran umat lain kita tertolong. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan zaman ini orang untuk tidak menyampaikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita peroleh. Like and share, bagi kepada semesta alam. Maka inilah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang mendapatkan hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah adalah kereta yang paling hebat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini ada yang lebih daripada itu. Ada yang lebih lagi. Apa dia? Ketika seorang hamba yang jauh daripada masjid, jauh daripada akidah, masih percaya kepada bomo, masih percaya kepada jin dan setan, selamat akidah dia, mengikut akidah yang benar. La ilaha, tidak ada jin. La ilaha, tidak ada benda. La ilaha, tidak ada yang layak disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Sampai kepada tingkat la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada sebenar cinta kecuali cinta kepada Allah. Kita ini pun berkasih sayang hari ini kerana Allah. Nanti di akhirat kita akan dicari oleh Allah Ta'ala. Ainal muta'abbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang kerana aku? Kita hari ini berkasih sayang bukan kerana harta. Kita bukan berkasih sayang kerana kuasa. Bukan berkasih sayang kerana sesuatu selain Allah. Hari ini kita berkasih sayang kerana Allah. Itulah yang akan kekal abadi. Tak lapuk kerana hujan, tak lekang kerana panas. Dicari di padang mahsyar. Ainal muta'abbuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang kerana aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan berikan mereka naungan. Pada hari tak ada naungan kecuali naungan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan itu di padang mahsyar, insyaAllah. Saya dimaklumkan